الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وزاد أبو داود قلت ثم ماذا قال يخرج الدجال معه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره قال قلت ثم ماذا قال ثم هي قيام الساعة. Wazada Abu Daud, dan ditambahkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam periwayatan hadis Hudzaifah ini, barakallahu fikum. Thumma madza, setelah dikatakan du'atun ala abwabi jahannam, da'i-da'i kesesatan, da'i-da'i yang ada di atas pintu neraka jahannam, siapa yang memenuhi ajakannya maka dilemparkan masuk ke dalam neraka jahannam. Tsumma madza, kemudian apa setelah itu ya Rasulullah? Qala yakhrujud dajjal, yakni di akhir zaman nanti akan keluar dajjal, ma'ahu nahrun wa nar. Dajjal ini membawa sungai dan membawa api. Sungainya sangat indah, apinya sangat menakutkan. Paman waqa'a fi narihi wajaba ajruhu. Barang siapa yang dimasukkan oleh dajjal ke dalam apinya, maka tetap untuknya pahalanya. Karena siapa yang membangkang terhadap dajjal, maka dia akan dilemparkan masuk ke dalam nerakanya atau apinya dajjal. Dan apinya itu adalah surga sesungguhnya. Maka barang siapa yang dilemparkan masuk oleh dajjal ke dalam apinya, maka tetaplah pahala untuknya. Wa hutta wizruhu, dan digugurkanlah dosa-dosanya. Wa man waqa'a fi naharihi, dan barang siapa yang masuk ke dalam sungainya dajjal, dari sungai itu ya sebenarnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wajaba wizruhu, maka tetap untuknya dosa-dosanya dan digugurkan pahalanya. Qala qultu summa madza, kemudian aku mengatakan setelah itu apa ya Rasulullah? Qala thumma qiyamus sa'ah, setelah itu ditegakkanlah hari kiamat. Qala asy-syarih hafizahullahu taala, min al-fitan asy-syadidah zuhurul masih ad-dajjal fi akhir zaman, termasuk fitnah yang sangat kuat munculnya al-masihud dajjal. Masih dikatakan al-masih li'annahu yamsahul ard, dia menyapu seluruh bumi, artinya tidak ada satu tempat pun kecuali dia pernah mendatanginya. Barakallahu bikum, dia pernah mendatangi negeri itu kecuali Makkah dan Madinah, dia tidak bisa masuk ke dalamnya karena pada Makkah dan Madinah ada malaikat yang menjaga sehingga dajjal tidak bisa masuk. Baik, al-masihud dajjal di akhir zaman, di akhir zaman nanti. Wa khurujuhu min alamatis sa'atil kubra, dan keluarnya dajjal menunjukkan tentang itu adalah tanda-tanda dekatnya hari kiamat yang merupakan tanda-tanda kiamat yang sangat besar, karena di sana dua, baik alamatus sa'ah al-kubra dan as-sughra. Yani ketika betul-betul ini sudah ada, berarti betul-betul setelah itu dekatlah namanya hari kiamat. Wasumya bidajjal, bidajjal minad dajjal wa huwal kadhib, dinamakan dia dengan dajjal dari kata-kata ad-dajjal wa huwal kadhib. Jadi maknanya sama dengan timbangannya yang sama pula, kadzab dajjal. Barakallahu wa huwal kadhib likathrati kadhibihi, karena banyaknya kedustaan dia. Wa hadzal rajulu yadhharu fil yahud, وهو المهدي الذي ينتظره اليهود. وهذا الرجل يظهر باليهود. Orang ini nampak pada orang-orang Yahudi. وهو المهدي الذي ينتظره اليهود. Dan dia al-Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi. يخرج فيه ومعه فتنة عظيمة. Keluar Dajjal ini pada orang-orang Yahudi bersama dengannya fitnah yang sangat besar. Mahu suratu jannah wa suratu nar. Bersama dengan Dajjal ini ada gambaran surga dan ada gambaran neraka. Fannaru lati ma'ahu hiyal jannah. Maka api neraka yang ada pada Dajjal itulah surga yang sesungguhnya. Wal jannatul lati ma'ahu hiyal nar. Dan surga yang ada pada Dajjal itulah api yang sesungguhnya. Hada dalilun ala annal insana yajibu alaihi alla yaghtarra bizzakhraf atau bizzukhruf. Ini dalil yang menunjukkan bahwa setiap orang tidak boleh tertipu dengan hiasan. Gambaran yang sangat indah tidak boleh. Barakallahu fikum. Sehingga dari awal-awal pembahasan kita ini kita harus mempelajari kebenaran untuk kita lakukan dan harus mengenali, mengetahui kebatilan untuk kita hindarkan diri daripadanya. Karena kebatilan ini terkadang dihias-hiasi sehingga nampak indah. Apalagi kalau dibubuhi sedikit dengan kebenaran, kebaikan, maka akan banyak orang yang terkecoh dan mengatakan, oh bagus ini. Barakallahu fikum. Contoh sederhananya, festival dangdut misalnya. Dibuka dengan bacaan Al-Quran dulu. Sedikit ceramah, setelah itu dangdutan terus. Jadi orang awam, oh so bagus ini. Quran dulu. La hawla wa quwwata illa billah. Ini pencampuran antara hak dengan yang batil. Maka kebatilan ini akan sangat mudah diterima oleh orang-orang ketika sedikit dicampuri dengan apa? Al-haq. Untuk mengecoh dan mengelabui orang-orang yang lemah ilmunya dan lemah imannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hada dalil ala annal insana yajibu alaihi alla yaghtarra bizukhruf. Ini dalil yang menunjukkan bahwa setiap orang tidak boleh tertipu dengan hiasan-hiasan. Fahada Dajjal yusawwiru anna ma'ahu jannah wa huwa fil haqiqati nar. Dajjal ini menggambarkan kepada orang-orang bahwa dia bersamanya surga. Pada hakikatnya itu adalah neraka. Wa yusawwiru ma ma'ahu bi annahu nar. Wa huwa jannah. Dan dia juga menggambarkan kepada orang bahwa ada api bersama dengan dia. Siapa yang menentang dimasukkan ke dalam api itu. Yusawwiru ma'ahu bi annahu nar. Digambarkan bahwa itu adalah api, wa huwa jannah, padahal itu adalah surga. Fahada fihi tahdhiru minas saharati al-musyawirin alladhina yusammuna saharahum as-sariq aw al-fitan wa huwa as-sihru at-takhyil al-musamma bil kimra wa fihi tahdhir min ad-da'ayati al-mudhallilah wa la yazhad al-insan bil haqq walau anna al haqqa lubisa alayhi wa usifa bit ta'akhuri wal raj'ati wal jumudi wa kadha wa kadha. Fa hadha fihi tahdhiru min as-saharah al-musyawidin. Ini juga barakallahu fikum peringatan, hadis ini yang dibawakan tadi peringatan kita dari as-saharah, tukang sihir, musyawidin, tukang sulap, tukang sihir. Alladhi yusammuna saharahum bi as-sariq. Sirk. Sirkus mungkin ya. As-sirk. Awil fitan. Barakallahu bikum. Yang mereka menamakan sulapnya, yang mereka menamakan sihirnya itu ya. Sirkus atau apalah. Yang ini dipertontonkan. Barakallahu bikum. Wahwa sihir, pada hakikatnya itulah sihir. Sihir takhyil al-musamma bil apa? Kimrah. Sihir takhyil. Sihir yang menggambarkan kepada orang atau mengkhayalkan kepada orang sesuatu yang sebenarnya bukanlah itu. Barakallahu fiik. Wa fihi tahdhir min ad-da'ayatil mudallilah. Dan juga peringatan dari ad-da'ayat atau di'ayat, promosi-promosi yang menyesatkan. Wa la yazhadu al-insanu bil haqq. Dan dalil ini juga atau hadis ini juga atau asar ini, jangan ada seorang yazhadu bil haqq, merasa tidak butuh dengan kebenaran. Barakallahu fikum. Walau annal haqqa lubbisa alaihi wa usifa bitta'akhir, walaupun kebenaran terkadang dibubuhi dengan berbagai macam penghalang-penghalang dengan ungkapan at-ta'akhur, ini keterbelakangan, ketertinggalan, kuno, ketinggalan zaman, ini seperti itu. Kalau orang rajin sholat, rajin puasa, orang akan mengeja, ente ketinggalan zaman, maunya ya hura-hura, disco, minum khamr, barakallahu fikum, ikhtilat, pergaulan bebas, ini yang mereka anggap kemajuan. Sementara kesolehan dan ketaatan mereka menganggap itu ketertinggalan, kuno. La haula wa la quwwata illa billah. Ar-raj'iyah, ini kembali ke masa lalu atau tempo yang telah lalu. Wal jumud, terlalu kaku. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Subhanallah. Ya maunya mereka ini Islam ya Islam, tapi jangan terlalu Islam, begitu maksudnya. Baik. Maunya yang seperti ini, ya kalau sholat, sholat. Kalau pas lagi malas, sudah, you know. Baik. Kalau pas lagi diajak untuk berbuat maksiat, ya ini sedikit-sedikit boleh, Jo. Ya ini sedikit-sedikit tobat untuk orang. Ini maunya Islam yang seperti ini yang mereka inginkan. Bukan Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kesolehan. Barakallahu fikum. Maunya Islam ya Islam, tapi ya masih melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Baik. Ketika seseorang itu menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penampilannya, dalam ucapannya, ungkapannya, pergaulannya, ibadahnya, keyakinannya dan semua aspek kehidupannya mengacu kepada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dianggap apa? Kolot, tertinggal, jumud. Wakadan berbagai macam istilah-istilah yang mereka tuduhkan. Al-haqqu huwal haqq wal batil huwal batil. Kebenaran tetaplah kebenaran walaupun diberikan nama-nama yang jelek untuknya. Kebatilan tetaplah kebatilan walaupun begitu indah penamaan untuknya. Karena nama tidaklah merubah hakikat. Hakikat tetap hakikat apapun namanya. Wallahul musta'an. Walau usiba bitaqaddum wal hadara wal ruqi. Itu batil. Kebatilan tetap kebatilan walaupun disifati dengan kemajuan, hadara, kemodernan dan ar-ruqi, yakni barakallahu bikum ketinggian. Barakallahu bikum. Huwa batil, tetap itu adalah kebatilan. Ad-dajjal yati fi akhir zaman ma'ahu fitanun azim. Dajjal nanti akan datang di akhir zaman bersama dengan dia fitnah yang sangat besar. Fitnah yang sangat besar. Barakallahu fikum. Bukan cuma sekedar iming-iming, langsung. Bukan sekedar bahwa Anda akan mendapatkan ini sekian 10 juta, ternyata tidak. Barakallahu fikum. Bukan tipu-tipu dalam konteks seperti sekarang ini. Memang dajjal penipu, tapi tipuannya sangatlah luar biasa. Barakallahu fikum. Sehingga nampak nyata di hadapan orang. Siapa yang beriman kepadanya langsung diberi apa yang mereka inginkan. Barakallahu fikum. Siapa yang percaya dia sebagai Tuhan, maka langsung subur. Barakallahu fikum perkebunan mereka. Tanaman-tanaman mereka langsung gemuk-gemuk, ternak-ternak mereka langsung barakallahu fikum lancar usaha mereka. Dan siapa yang menentangnya dan tidak mengimaninya langsung tidak perlu tunggu lama-lama, paceklik. ternaknya pada kurus, tumbuhannya pada mati, usahanya macet, nampak langsung barakallahu bikum, sehingga fitnahnya sungguh sangat luar biasa. Wa yaghtaru bihi katsirun minan nas, dan sangat banyak orang yang tertipu, luar biasa. Wa in khadi'una bima ma'ahu minal fitan, dan tertipu dia dengan apa yang ada padanya dari fitnah. Wa la yaslau min syarri illal qalil, dan tidak ada yang terbebas dari kejelekannya kecuali sangat sedikit. Syubhat, fitan, kalau sangat kuat, sungguh sangat susah untuk menghindarkan diri daripadanya, kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghtaru bihi katsirun minan nas, wa in khadi'una bima ma'ahum minal fitan, wa la yaslau min syarrihi illa al-qalil. Wa li hadza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya kulluhum yuhadziruna minal masiihid dajjal. Oleh karena itu setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaumnya tentang kehadiran dajjal nantinya. Karena apa? Karena begitu besar tipu dayanya, sehingga sangat sedikit di antara orang-orang yang terselamatkan. Kebanyakan orang tertipu, terpedaya oleh fitnahnya. Wa syadduhum tahdhiran nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li qurbi zamani khurujihi. Dan yang paling barakallahu fikum, yang paling keras, yang paling terang dan jelas peringatannya dari sekian para nabi adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena barakallahu fikum keluarnya dajjal di akhir zaman dan ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Saking jelasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dajjal, para sahabat mengira bahwa dajjal sudah ada, sudah keluar, sudah ada di sekitar mereka. Saking hebatnya penggambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dajjal sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kalian ini? Ya Rasulullah, kami mengira bahwa dajjal ini sudah ada di sekitar kita. Ya mungkin disembunyi di kebun-kebun korma atau di mana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law kharaja wa ana fiikum fa ana hajijuhu dunakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya dajjal telah keluar sementara aku masih hidup, maka cukup aku yang menghadapinya tanpa kalian. Tapi dajjal akan keluar nanti di akhir zaman. Tapi begitu penggambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat hebat, para sahabat merasa seakan-akan sudah saatnya itulah keluar dajjal. Baik. Walidzalika amarna sallallahu alaihi wasallam an nasta'idza billahi min arba'in fi kulli salatin fi tashahhudi al-akhir. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara ketika kita salat di tashahhud terakhir kita. Bi an naqul, untuk kita katakan, a'udzu billahi min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini yang kita ucapkan dalam doa kita setelah tasyahud. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari azab jahannam. Aku minta perlindungan kepada Engkau dari azab kubur. Dan aku minta perlindungan kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Baik. Wa min fitnatil masiihid dajjal. Fitnah kehidupan ya ketika masih hidup, dan fitnah kematian menjelang kematian. Karena dikatakan bahwa setiap orang menjelang kematiannya, baik, digoda sangat oleh syaitan agar supaya dia mati di atas kekufuran, waliyadzubillah. Baik. Pengaruhnya sangat berbahaya. Jadi empat ini perkara yang kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari mara bahayanya. Baik, azab jahannam, azab kubur, kemudian fitnah kehidupan ini, kemudian fitnah al-masihud dajjal. Qala Abu Aliyah, berkata Abu Aliyah, ta'allamul Islam fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu wa alaikum bis siratil mustaqim fa innahu al-islam wa la tataharrafu anis sirati yaminan wala shimala wa alaikum bi sunnati nabiyikum wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa. Berkata Abu Aliyah rahimahullahu taala, Ta'allamul Islam, hendaknya kalian belajar tentang Islam ini. Islam ini perlu kita pelajari. Begitu banyak yang belum kita ketahui tentang Islam ini. Faidah ta'allamtumuhu, kalau kalian sudah mempelajarinya, mengenalinya, mengetahuinya, fala targhabu anhu, maka jangan kalian membencinya. Baik. Wa alaikum bis-siratil mustaqim, dan hendaknya kalian tetap di atas jalan yang lurus ini. Fa innahul Islam, karena inilah Islam, inilah keselamatan. Wala tataharrabu anis sirati yaminan wala shimala, dan jangan kalian menyimpang dari jalan ini apa ke kiri atau ke kanan. Wa alaikum bisunnati nabiyikum, tetaplah kalian berada di atas sunnah nabi kalian. Wa iyyakum wa hadhil ahwa, dan hati-hati kalian dengan hawa ini, yakni kebid'ahan ini. Barakallahu fikum. Abu Aliya Ar-Riyahi huwa Rufai ibn Mihran Ar-Riyahi min a'immatit tabi'in yusi bi wasaya 'adzim. Abu Aliya ini, Abu Aliya Ar-Riyahi huwa Rufai ibn Mihran, dia bernama Rufai ibn Mihran Ar-Riyahi min a'immatit tabi'in, dari kalangan a'immatut tabi'in, yusi bi wasaya 'adzimah, dia mewasiatkan dengan wasiat yang sangat agung. Beliau mengatakan yang pertama, ta'allamul Islam, hendaknya kalian belajar tentang Islam ini. Jangan asal-asalan, jangan hanya ikut-ikutan. Ai'rifu al-Islam ma huwa, hendaknya kalian mengenali Islam itu apa. Wa laki an taqulu ana muslim, dan tidak cukup Anda mengatakan dan mengaku Anda sebagai seorang muslim. Wa anta la ta'riful Islam, sementara Anda tidak tahu tentang Islam itu. La budda an ta'rifa ma huwa al-Islam, harus Anda mengenali apa itu Islam. Wa ma hiya arkanu, apa rukun-rukun Islam. Wa ma hiya nawaqidul Islam, apa saja pembatal keislaman. Hatta takuna ala basira, sampai engkau memiliki ilmu tentang masalah ini, yakni pembatal-pembatal keislaman, supaya Anda bisa menghindarinya. Antarifa ma'nahu wa ta'rifahu, hendaknya engkau mengenali maknanya dan pengertiannya. Wa ta'rif arkanahu, engkau mengetahui rukun-rukunnya. Wa ta'rif mukammilatihi wa munaqadatihi, dan engkau mengetahui penyempurna-penyempurna keislaman dan lawan-lawannya. Wa munaqqisatihi, dan yang mengurangi keislaman. Hatta takuna ala basirah, sampai engkau betul-betul di atas ilmu. Wa hadha fihi al-hathu ala ta'allumil ilmi an-nafi', hadis ini tentunya mendorong kita untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Li'annahu huwal hayaa wa huwan najah, karena ilmu inilah kehidupan dan inilah keselamatan. Bi'idnillah, hadhi wahidah. Ini yang pertama, harus belajar tentang Islam. Yang kedua, faidha ta'allamtumuhu wa araftumuhu alaikum bittamassuki bih, kalau kalian sudah mempelajarinya, kalian sudah mengenalinya, maka wajib kalian berpegang teguh padanya. La yakfi ayyakunal insanu aliman, tidak cukup bagi seorang bahwa dia mengetahui, dia sebagai ustaz, dia sebagai seorang alim, dia paham tentang agama ini, tidak cukup. Bal yajibu alaihi ay ya'mala bi ilmihi, bahkan wajib bagi dia untuk beramal dengan ilmunya. Wa illa fal kathiru minal ulama'i ahlu dhalal, kalau tidak maka banyak di antara para ulama sebenarnya mereka adalah ahlu dhalal, para penyesat. Aydul dallu wa hum 'indahum 'ilmun, yani sesat padahal mereka memiliki ilmu. Fal yahudu 'indahum 'ilm, contohnya orang-orang Yahudi, orang yang tahu berilmu. Waqad dallu wa kafaru, dan mereka pun sesat dan kafir. Fala yakfi mujarradul ilm, tidak cukup seorang memiliki ilmu tok. Bal minat tamassuki bil haq wasabati wasabri alaihi ma ala ilm, akan tetapi harus berpegang teguh dengan kebenaran ini, mengamalkannya dan kokoh di atasnya, bersabar menjalankannya bersama dengan ilmu. Fahuwa ilmun wa amal, maka itulah ilmu dan amal yang menyertainya. Awsa awalan bil ilmi thumma awsa bil amali wasabati alaihi. Al-Imam Abu Aliyah memerintahkan kita, mewasiatkan kita pertama kali belajar dan mewasiatkan untuk beramal dan kokoh di atasnya. Yang ketiga nasihatnya, antalzamas siratal mustaqim, hendaknya engkau menetapi jalan yang lurus. Qala Allah jalla wa ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wa qala ta'ala ihdinas siratal mustaqim, berikanlah petunjuk kami ke jalan yang lurus. Fasiratu huwa tariq, sirat adalah jalan, wal mustaqim huwa al mu'tadil alladhi laysa bihi mailan wa inhiraf. Al mustaqim lurus, mu'tadil alladhi laysa bihi mailan wa inhiraf, yani tidak ada kemiringan dan tidak ada inhiraf, yani berpaling lurus. Barakallahu bikum, rata. Barakallahu bikum. Hadza huwa siratul mustaqim amarana Allah bi an nattabi'ahu. Inilah yang Allah perintahkan untuk kita ikuti. Wa amarana an nas'alahu ay yahdiyana hadzal sirat. Dan Allah memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah jalan ini. Wa ya'rifana bihi wa yuthabbitana 'alaihi. Baik. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi pemahaman tentang jalan ini dan dikokohkan di atas jalan ini. Itu yang ketiga. Nasihat yang ketiga. Yang keempat, al-wasiyatur rabi'ah fa hiya annaka idza waffaqaka Allahu li ma'rifati siratil mustaqim. Yang keempat, kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberi taufik kepada engkau untuk mengenali jalan yang lurus ini, wasirta 'alaihi, dan engkau telah berjalan di atasnya, fala tansa du'at ad-dhalalil ladzina yuriduna ay yuharrifuka 'anil siratil mustaqim. Maka jangan lupa, di sana ada dai-dai kesesatan yang senantiasa berusaha berupaya menginginkan engkau berpaling dari jalan lurus tadi. Jangan anda merasa bahwa anda di atas jalan ini aman-aman saja, baik-baik saja. Di sana banyak orang-orang yang mengusahakan anda berpaling dari jalan ini, melenceng dari jalan ini. Baik. Walihada qala jalla wa'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'us subula. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan, fatafarraqa bikum 'an sabilihi. War Rasul taib daraba li hadza mathala. Taib, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perumpamaan untuk ini. Taib, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis lurus sambil membacakan wan hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini jalan yang lurus. Barakallahu bikum. Kemudian Rasulullah SAW menggaris garis-garis kecil di jalan yang lurus tadi itu yang jalan lurus. Kemudian Rasulullah SAW membuat garis-garis kecil di sisinya. Ketika beliau mengatakan wahadi subul, inilah jalan-jalan yang Allah larang untuk kita masuk ke jalan-jalan ini. Kapan kita masuk ke jalan ini, barakallahu fiikum, maka tersesat kita. Dan di setiap jalan ini, subul-subul ini, ada padanya doa dai-dai kesesatan. Siapa yang memenuhi ajakannya, maka dia akan lemparkan masuk dalam neraka. Barakallahu fiikum. Beliau menggambarkan jalan lurus, kemudian beliau apa? Membuat gambar, gambar kecil di sisi jalan yang lurus ini. Taib. Wala tattabi'us subula, kata Allah, dan jangan kalian jalani, ikuti jalan-jalan ini, jangan. Fatafarraqa bikum an sabili, maka kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah ini jalan yang lurus. Yang kecil-kecil ini adalah jalan kesesatan. Barakallahu bikum. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. War rasulu daraba li hadza mathala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan untuk ini perumpamaan-perumpamaan yang sangat indah. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.